dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka untuk hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dan makna dari beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan Aku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada perkataan ini, yaitu penulis Al-Syeikh Al-Imam Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, dan makna agar mereka beribadah kepada-Ku dalam ayat ini adalah agar mereka mentauhidkan-Ku. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah subhanahu wa taala bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ini yang kita pelajari insyaallah taala pada malam ini. Beliau mengatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengerjakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mengerjakan agama Nabi Ibrahim adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan makna dari liya'budun, beribadah kepada-Ku, adalah liwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu penulis menyebutkan, dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Ketika penulis membicarakan tentang tauhid, maka beliau mengatakan, dan perintah yang paling agung, dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintahnya dalam agama Islam, dan perintah tersebut wajib kita kerjakan. Banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, dan perintah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah perintah tauhid. Apa itu tauhid? Ya, tauhid di sini penulis mengatakan ifradullahi subhanah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Kita bahas dulu tauhid. Jadi kita sudah tahu sekarang perintah yang paling agung yang Allah perintahkan manusia dengannya adalah perintah untuk bertauhid. Apa dalilnya? Banyak, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah yang paling agung, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian. Ini perintah tauhid. Dan di dalam perintah tersebut ada perintah beribadah kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-22, di akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian menyadarinya. Itulah tauhid. Akan kita jelaskan nantinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini perintah dari Allah. Dan perintah, sekali lagi, perintah yang paling agung dari seluruh perintah Allah kepada kita adalah perintah tauhid. Tidak ada perintah yang lebih agung dibandingkan perintah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, fa'budun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Kepada setiap rasul dan setiap nabi, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, yaitu Allah jalla fi'ula. Fa'buduni, maka sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di dalam surah Al-Anbiya juga ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semuanya. Agama kalian semuanya, seluruh manusia. Makanya kita kalau ngajak orang Nasrani, Yahudi, orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan seluruh orang-orang kafir yang belum beriman kepada Allah, kita katakan kepada mereka, kita mengajak kepada agama kalian. Agama kalian sebenarnya agama Islam ini. Agama kita semua, bukan kepada agama saya, tetapi agama seluruh manusia. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah, ibadahilah aku. Perintah di situ. Perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Tadi seluruh nabi, seluruhnya memerintahkan, mengajak umatnya bertauhid. Ya, tidak ada para rasul, para nabi beban yang mereka emban, tugas yang mereka emban kecuali memerintahkan kepada tauhid. Maka tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangatlah luas, maka beribadahlah kepadaku. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa perintah Allah yang paling agung adalah perintah tauhid. Kenapa? Seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus mengajak umatnya bertauhid. Seluruh kitab-kitab suci, dari mulai lembaran Nabi Ibrahim, kemudian Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Zaburnya Nabi Daud, semuanya mengajak kepada tauhid. Perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Tauhid secara bahasa diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan. Yang artinya ja'ala syai wahidan. Artinya adalah menjadikan sesuatu satu. Menjadikan sesuatu itu adalah satu. Ini kita harus paham betul, karena perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Maka kita harus paham apa itu tauhid. Ya, maka harus kita jelaskan secara rinci. Secara bahasa, tauhid diambil dari kata-kata Arab, wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu, menjadi satu, ya, atau menjadi tunggal. Hah? Ini tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syariat disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, ifradullahi bil ibadah. Apa artinya? Mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan artinya menjadikan Allah satu-satunya. Yang dituju dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Ibadah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang tahu pengertian ibadah? Siapa yang masih ingat? Nah, ibadah adalah seluruh hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang batin ataupun yang lahir. Semua yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Ibadah ini ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid. Ya, ibadah, keliru saya. Ibadah ini ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan apa, para ikhwah? Tauhid. Menunjukkan semua ibadah kepada Allah. Kita ambil contoh misalkan, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang berupa ucapan, ibadah berupa ucapan apa? Zikir. Selainnya baca Quran, selainnya berdoa, selainnya sholat. Sholat di dalamnya ada ucapan, iya, termasuk zikir, doa. Selainnya amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati orang. Ya, ibadah tidak itu? Ibadah. Ya, itu ibadah. Kenapa? Karena dia adalah sebuah perbuatan yang kita berharap pahala darinya. Maka ibadah itu baik berupa lisan ataupun nanti perbuatan, ucapan atau perbuatan. Perbuatan contohnya apa? Sholat, gerakan. Ya, kemudian apa lagi? Puasa, haji. Ya, gerakan-gerakan yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Nah, semua ibadah ini ditujukan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan apa? Tauhid. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Itu tauhid. Atau bahasa yang disebutkan oleh penulis, mengesakan Allah dalam ibadah. Mana yang lebih mudah? Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Ini yang lebih mudah? Nah, itu yang dicatat. Ya? Jadi bukan hanya sekedar membeo kajian kita. Kita betul-betul paham Sekarang saya ingin belajar agama yang benar-benar saya faham agama saya. Saya ini bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid yaitu seluruh ibadah ditujukan, dimaksudkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah ibadah, itulah tauhid. Ya. Nah, perlu diperhatikan para ikhwah, tauhid rukunnya ada dua. Sudah kita pelajari sebenarnya. Ya, rukun dari tauhid ada dua. Yaitu ini rukun tauhid. Ada dua. Yang pertama penetapan atau yang disebut dengan al-isbat. Yang kedua peniadaan atau yang disebut dengan an-nafyu. Tauhid seseorang tidak akan pernah sempurna tanpa dua ini. Tanpa dua ini. Yang pertama penetapan. Apa maksud penetapan? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan sempurna seseorang kecuali beribadah kepada Allah, tauhidnya. Tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dia menetapkan ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada Allah saja tidak akan sempurna kecuali dengan meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan ibadah untuk selain Allah. Jadi kita ucapkan bahwa ibadah itu jenisnya ucapan, kemudian perbuatan. Yang lahir ataupun yang batin. Ibadah batin apa? Contoh. Ya? Ibadah batin apa? Tawakal. Selainnya rasa takut, selainnya rasa harap, selainnya sabar, selainnya syukur, ikhlas, itu ibadah hati. Ibadah lahiriah apa? Sholat, puasa, zakat, baca Quran, berbakti orang tua, amar ma'ruf, nahi mungkar, nolong orang di pasar, ibadah enggak? Menuntun jalan orang buta, ibadah tidak? Lahiriah atau batiniah? Lahiriah. Nah, ibadah ini harus bertauhid. Tauhid yaitu ditujukan kepada Allah. Tauhid rukunnya dua, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tidak sah tauhid seseorang tanpa ibadah. Ya, saya bertauhid tapi kada sembahyang. Ini enggak sah tauhidnya, harus ada ibadahnya. Dan ibadahnya ditujukan kepada Allah. Kemudian tidak sah tauhidnya kalau dia tidak meniadakan ibadah untuk selain Allah. Selain Allah apa? Seperti yang sudah kita pelajari. Malaikat yang paling termulia siapa? Jibril. Atau rasul yang paling termulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sempurna tauhid kita kalau kita tidak tiadakan ibadah untuk selain Allah. Meskipun itu makhluk-makhluk mulia, meskipun itu makhluk-makhluk mulia, apalagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah mereka, tidak boleh diberikan ibadah kepada mereka. Inilah yang disebut, yang sudah kita pelajari, akidah di sini wala, loyal hanya kepada Allah. Yang di sini bara, berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, mau malaikat yang paling termulia atau rasul yang paling termulia, kita berlepas diri dari ibadah kepada mereka karena mereka makhluk. Makanya kalau ada orang, gampangnya begini biar antum paham maksud saya, ada orang ngaku tauhid, ngaku Islam. Aku tuh kada wani mengatakan orang Nasrani itu kafir. Kalau pinyainya bujur, jalannya aja beda. Ini gagal tauhidnya. Kenapa? Karena dia tidak punya rukun yang mana? Satu atau dua? Penetapan atau peniadaan? Peniadaan. Ya. Misalkan ada orang mengatakan aku kedewani mengatakan sidin tu dukun. Soalnya ramalannya bujur terus. Ini gagal tauhidnya. Kenapa? Karena ini tidak meniadakan ibadah untuk selain Allah. Dia harus meniadakan ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah hanya untuk siapa? Allah. Kalau ada orang pergi ke orang pintar, menurut sebagian orang bodoh, ya, dianggap orang pintar. Kemudian ketika dinasihati, minta aja lawan Allah, berserah diri lawan Allah. Kenapa minta kepada orang yang makhluk, dia sendiri tidak paham kapan dia mati, kapan dia sakit gigi, dan semisalnya. Maka dia mengatakan, ya, ini saya tetap minta sama Allah. Tapi beberapa kali orang minta lawan sidin kabul. Ini gagal tauhidnya. Dari mana? Tidak ada peniadaan. Meniadakan ibadah untuk selain Allah. Harus ada dua hal ini. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan ibadah segala macamnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Inilah yang disebut dengan tauhid. Ini perintah Allah yang paling agung di dalam agama Islam. Mengalahkan salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Ya, ini perintah Allah yang paling agung. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, sampai di sini paham Pak Nyoko? Hah? Paham tentang tauhid? Paham ya? Baik. Lihat, sekarang beliau mengatakan wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa ibadatu ghairihi ma'ahu. Lihat, dan larangan paling besar adalah syirik. Yaitu menyeru menyembah yang lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin lebih dalam lagi tentang tauhid. Sebelum masuk ke masalah kesyirikan. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah kita pahami itu tentang tauhid, maka para ulama, ingat baik-baik ini. Para ulama, bukan saya. Ulama-ulama Islam, bahkan dari mulai ulama-ulama terdahulu, dari mulai abad kelima, bahkan keempat, bahkan ketiga. Setelah mereka, perhatikan, meneliti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga. Saya ulangi, para ulama setelah mereka meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, jadi pembagian ini berdasarkan penelitian yang komprehensif, yang mendalam, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul. Mereka akhirnya membagi tauhid menjadi tiga. Berdasarkan apa tadi para ikhwah? Pembagian berdasarkan apa? Penelitian. Jadi kalau ditanya, ini pembagian berdasarkan apa? Berdasarkan, kalau bahasa Arabnya, istiqra. Artinya, penelitian yang mendalam tentang Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka mereka membagi tauhid menjadi tiga. Ya. Berarti pembagian ini bukan hanya dari hasil usaha seseorang, tetapi pembagian ini berdasarkan penelitian Al-Quran dan hadis. Tiga tauhid tersebut adalah, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Tulisannya begini. Pembagian tauhid sekarang berdasarkan apa tadi, para ikhwah? Penelitian. Bahasa Arabnya apa? Istiqra. Saya sering mengenalkan kepada kaum muslimin istilah-istilah, karena itu istilah ilmiah yang dipakai oleh para ulama agar benar-benar memahami. Istiqra, berdasarkan istiqra, maka tauhid dibagi menjadi dua atau tiga. Nanti kita akan bagi dua atau tiga. Kita bagi tiga dulu biar lebih mudah. Yang pertama, tauhid rububiyah. Diambil dari kata-kata Rabb. Kalau Anda baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb. Ya? Apa arti Rabb? Rububiyah terpancar padanya tiga poin. Yang pertama, Al-Khalqu. Al-Mulku. At-tadbir. Apa artinya? Penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Apa maksud tauhid rububiyah? Meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Allah satu-satunya yang maha pencipta, yang maha pengatur, maha berkuasa. Dalam tiga hal ini terlihatlah rububiyah Allah. Kita ambil contoh, misalkan hidup dan mati manusia, bahkan makhluk, masuk mana dari tiga ini? Penciptaan, kekuasaan, pengaturan, masuk mana? Hah? Penciptaan. Hujan dan panas masuk mana dari tiga ini? Pengaturan. Kaya dan miskin masuk mana? Hah? Kekuasaan ataupun pengaturan. Maka semua kekuasaan, semua bentuk kekuasaan tidak lepas dari tiga ini. Al-Khalqu, Wal-Mulku, Wat-Tadbir. Penciptaan, habis itu? Kekuasaan, habis itu? Pengaturan. Itulah rububiyah Allah. Ya. Ada lagi ini. Ya, itulah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah maksudnya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha Rob. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah satu-satunya maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Baik, azan dulu. Ya, perhatikan sini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita praktekkan coba rukun tauhidnya. Kita tetapkan penetapan pertama bahwa kita tetapkan tidak ada yang mencipta, berkuasa, mengatur kecuali Allah, penetapan. Kemudian rukun yang kedua apa tadi? Peniadaan. Bahwa kita meniadakan seluruh pengaturan, penciptaan, kekuasaan untuk selain Allah. Maka jadilah tauhid. Ya? Itulah yang disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia meyakini tauhid rububiyah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 25 misalkan, mereka menetapkan bahwa Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Allah menetapkan itu. Dan mereka menetapkan itu. Nah, yang aneh di zaman sekarang, ada orang yang mengaku bersyahadat, tapi masih percaya pawang hujan. Bahkan dijadikan iklan. Ya. Ya, nonton apa TV lo? Lu gak ada TV di rumah. Tapi diberitahu, ada iklan pawang hujan. Nah, itu bertentangan dengan tauhid gak? Tauhid apa bertentangan? Rububiyah. Kenapa? Karena tidak menetapkan dua rukun tadi. Tidak ada peniadaan. Mereka menetapkan ada pengatur, ada pencipta, ada yang berkuasa selain Allah. Di antaranya pawang hujan, yang ngatur hujan, yang ngatur Gunung Merapi. Gunung Merapi tidak meletus gara-gara si fulan. Yang mengatur Pantai Selatan tidak boleh berbaju hijau di Pantai Selatan. Baju hijau kain lain baju biru. Baju hijau. Ya. Ini berarti dia mengakui ada yang ngatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak tauhid rububiyah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan faedah untuk hati kita ketika kita meyakini Allah bertauhid tauhid rububiyah, maka kita tenang, selalu bertawakal hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa. Tidak mudah dia goyah, karena dia yakin hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Dia ada sekutu bagi Allah. Nah, ini para ikhwah. Sampai sini wallahu alam, kita lanjutkan nanti pekan depan. Ingatkan saya bahwa kita dalam pembagian tauhid. Wallahu alam. Mengapa terdapat banyak penyimpangan dan syubhat dalam hal akidah? Padahal ini merupakan dakwah para nabi yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Syaitan mengganggu. Bukankah syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau menyimpangkan aku dari jalanmu yang lurus ya Allah, aku akan benar-benar, lihat dia sumpah dan benar-benar, aku akan benar-benar hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ya, itu satu. Dan syaitan dikabulkan doanya oleh Allah. Anzirni ila yaumi ba'atsun, ya Allah, berikan aku hidup umur sampai hari dibangkitkan manusia. Sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang dia mengganggu manusia. Dan gangguan syaitan yang paling besar apa? Menyimpangkan manusia dari tauhid. Nah, ini satu. Yang kedua, kenapa manusia akhirnya menyimpang dalam perkara akidah? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Contoh riya. Orang yang beribadah kepada Allah ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar diletakkan namanya di nomor pertama, ingin dilihat agar dikenal. Bukankah itu karena dunia, karena hawa nafsu? Nah, itu dia. Maka penyimpangan-penyimpangan akidah karena terdapat hawa nafsu. Ya, wallahu alam. Yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan akidah terjadi karena kebodohan. Kebodohan agama dari seseorang. Sehingga dia menganggap ini tidak mengapa, padahal itu adalah larangan Allah paling terbesar, yaitu kesyirikan. Dia menganggap bahwa memakai jimat tidak mengapa, padahal itu adalah larangan Allah terbesar, karena kebodohan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab atau dalam syair Nuniyah beliau, beliau mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Makanya jangan pengoler nuntut ilmu. Ya, nuntut rezeki, kita ini nuntut rezeki kadang-kadang diberi waktu kerja 8 jam, maunya lembur. Kalau ada lembur plus lembur dilemburkan namanya. Ya. Kalau Sabtu Ahad kantor begawi, hakun aja begawinya. Padahal itu kalau seandainya dibawa mati tidak akan dibawa mati. Apapun yang dimiliki di dunianya tidak akan pernah dia bawa mati dari perkara dunia. Tetapi ilmu yang Anda miliki yang menghasilkan amal itu yang akan dibawa mati. Maka jangan pengoler dalam menuntut ilmu. Ya. Terus gali semangat agar semangat untuk menuntut ilmu agama, karena kebodohan adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan obatnya ayat Al-Qur'an, hadis Rasul yang diajarkan oleh seorang alim yang mumpuni. Wallahu a'lam. Apakah terjadi penyamaan jika meminta doa kepada Allah dan juga kepada makhluk? Maksudnya adalah kalau kita melakukan, doakanlah aku isuk melamar. Lamar gawian. Ya, doakan isuk melamar. Bininya siap bang sudah. Maka boleh tidak? Bukankah berdoa kepada Allah saja? Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan berdoa kepada selain Allah, siapapun dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, ku saja. Langsung Allah Subhanahu wa taala. niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Di situ berdoa kepada Allah. Nah, orang ini minta didoakan oleh orang lain. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Dari dua sisi. Yang pertama, orang lain tersebut memang bisa mendoakan dia. Yang kedua, pernah juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, minta didoakan oleh orang lain. Seperti misalkan Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Umar bin Khattab, apabila nanti sepeninggalku kalian menemui Uwais Al-Qarani dari negeri Yaman, maka mintalah kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk kalian. Nah, ini boleh minta doa kepada orang yang mampu memang berdoa untuk kita, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dia tidak mampu. Yang lebih utama kita doakan dia, bukan kita minta doa kepadanya. Maka yang masih hidup ya dan bisa berdoa untuk kita, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik. Siapa-siapa saja nama ulama yang melakukan penelitian tentang pembagian tauhid? Jawabannya banyak. Di antaranya Imam Az-Zahabi, di antara ulama-ulama akidah kebanyakan. Ya, pekan depan saya akan bacakan nama-namanya. Bahwa mereka penelitian tentang pembagian tauhid ini. Kenapa saya tekankan dari tadi bahwa itu berdasarkan penelitian? Karena ada yang mengatakan bahwa itu pembagian tidak perlu. Karena tidak ada di zaman Rasulullah, maka kita katakan pembagian itu hanya memudahkan umat Islam agar bagaimana bisa mentauhidkan Allah dengan maksimal. Hanya sebatas untuk itu. Pembagiannya pun bisa dibagi menjadi tiga, bisa dibagi menjadi dua. Artinya pembagiannya bukan ukuran, tetapi ukurannya adalah agar kaum muslimin mudah memahami tauhid yang merupakan perintah paling agung dalam Islam dari Allah Jalla fi'ala. Nah, ada lagi? Bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bid'ah? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Saya ingin jelaskan dulu apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sabda Rasul. Dalam artian itu ucapan bid'ah ada di dalam hadis Nabi. Ya, jadi jangan alergi dengan kata bid'ah. Karena itu ada di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Paham sekarang bid'ah? Nanti saya akan jelaskan pada waktunya insyaallah. Baik, pembagian tauhid ini, rububiyah, nanti ada uluhiyah, ada asma wa sifat, adalah bid'ah. Artinya mengada-ngada dalam agama. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itulah tadi saya menekankan beberapa kali, pembagian ini berdasarkan apa? Penelitian mendalam. Bahasa Arabnya apa tadi? Istitra. Ya, jangan salah. Istitra. Roh. Karena kita ini orang ajam bukan Arab, kadang-kadang keliru dalam istilah karena modalnya cuma mendengar, tidak ditulis. Seperti misalkan ada orang ya mendengar orang Arab menyebut sayyidati dan orang Arab menyebut sayyidati cepat sayyiti. Ya, sampai ke handil bakti jadi siti. Makanya jadi Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Maryam, ya. Padahal itu adalah panggilan, maksudnya tuanku putri, bukan nama. Akhirnya anaknya diberi nama Siti Maryam, padahal itu bukan nama, itu hanya panggilan untuk kemuliaan, untuk menghormati. Maka istiqra, berdasarkan istiqra. Dan nanti saya akan bacakan insya Allah pekan depan, siapa-siapa saja yang menyebutkan akan pembagian ini. Bukan ulama zaman sekarang, ulama dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-7. Ya. Jadi dia, mereka meneliti ayat Al-Quran, akhirnya mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ditauhidkan dari beberapa sisi. Dan keliru besar kalau ada orang yang mengatakan bahwa tiga pembagian ini seperti trinitas dalam keyakinan kaum Nasrani. Ini keliru besar, ini tidak faham tauhid. Ya, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.